Tuhan mampu mengalahkan segala sesuatu. Taruh imanmu malam ini sama Tuhan. Kau yang sakit pasti kau disembuhkan. Hidup kami Tuhan. Mari sambil membuka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan.